Orang yang kaya itu yang hatinya kaya, besar hati, walaupun dia dalam keadaan pas-pasan, tangannya enteng untuk ngasih bulan, ngasih orang miskin, bantu bulan, bantu alat. Loh, tapi kamu dari mana? Insya Allah, Allah akan kasih. Itu namanya orang kaya, walaupun pas-pasan hidupnya, kaya itu namanya. Sebaliknya orang yang kaya raya, tapi dalam keadaan bakhil, kikir, itu namanya orang miskin. Miskin, perlu dikasihani, perlu kamu kasih sedekah orang ini. Pak ini sedekah. Kamu kurang ajar mencela saya. Ya kamu memang miskin, perlu dikasihani, perlu dibantu. Perlu dibantu kamu ini. Dalam keadaan kaya, tapi bayangan dia, saya kurang, saya gak punya apa-apa, saya belum ini belum punya, kereta api belum punya, pesawat saya belum punya, ini belum punya, bagaimana saya akan mengasihi orang? Ya Allah kasihan, nih bantu, barangkali kamu mau beli kereta api, nih saya bantu. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak pernah akan merasa puas, sampai mulutnya dimasuki dengan tanah.